Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi pinaringan rahmat hidayah soho kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika Allah Subhanahu wa taala tasih paring nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku saged rawuh hadir di masjid ini dalam rangka melanjutkan pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah-hikmah ayat Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 82 yang akan menerangkan kepada kita tentang penghuni surga. Penghuni surga, siapa orang-orang yang Allah masukkan, Allah lebetaken wonten ing swarga. Syaratipun nopo? Sifat-sifat tiang-tiang ingkang Allah lebetaken di dalam surga. Tentu saja kita sedanten pasti ingin masuk surga. Maka apa yang perlu kita lampai, apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, yang artinya dan orang-orang yang beriman serta beramal solih maka mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nedahaken dumateng kawula panjenengan sami bilih penghuni surga, tiang-tiang ingkang Allah lebetaken di dalam swarga niku kedah ngelampai, kedah nggadai dua sifat, dua syarat. Syarat ingkang nomor sepindah dan orang-orang yang beriman. Kedah iman, purun iman dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat ingkang nomor kali wal wa amilus sholihat, dan serta beramal soleh, amal soleh. Yang pertama adalah syaratnya beriman kepada Allah. Syarat yang kedua adalah purun amal soleh. Maka tiang-tiang wau ingkang purun iman dan beramal soleh, Allah akan masukkan ke dalam surga dan kekal selama-lamanya di surga, tidak akan keluar, tidak akan berakhir kebahagiaan dan kenikmatan wonten ing swarga. Ya, jadi bisa kita simpulkan, bapak-bapak, ibu-ibu, iman itu adalah kaitanipun dengan batin, keyakinan dalam hati. Sedangkan amal sholih niku kaitanipun lahir, lahiriyah, amal anggota badan. Dados tiang orang-orang yang masuk surga, yang Allah lebetaken di dalam swarga niku, harus kedah sa'i, sa'i secara lahir dan juga sa'i secara batin. Batinipun sa'i, lahiripun inggih sa'i, secara lahir dan batin. Mboten pareng, tidak boleh batinipun sa'i tetapi lahir amalan anggota badanipun mboten sa'i. Niki nggih, tidak akan Allah masukkan dalam surga. Atau sebaliknya, amalan lahiriyah sa'i, akan tetapi batinipun mboten sa'i. Niki juga mboten, tidak akan dimasukkan Allah dalam surga. Kedah kedua-duanya kita berusaha, lahir atau batin kita langkung rumiyin, manah kawula panjenengan sami kedah sae resik, atinipun resik, harus baik secara batin juga amalan anggota badan, pangandikanipun, tingkah lakunipun juga harus baik. Ya, maka insya Allah ini syarat dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, berkaitan dengan iman, syarat yang pertama adalah iman. Imaniku artosipun nopo? Iman adalah keyakinan, keyakinan yang tertanam kuat dalam hati wonten ing manah. Dados iman iku akidah, keyakinan-keyakinan ingkang wonten jeronipun manah, boten ketinggal, tidak terlihat tetapi tertanam kuat di dalam hati kita, yang meliputi iman. Rukun iman niku enten enam, ada enam perkara yang harus kita yakini, kita tanamkan kuat dalam hati kita. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan rububiyah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mempunyai asma wa sifat. Ya, asma wa sifat artinya maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan pasti Allah ketahui, Allah lihat. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah itu selalu melihat, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di langit dan yang ada di bumi. Ya, ini menawi tiang beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah penciptanya, yakin bahwa Allah yang memberi rezeki kepada dirinya, memberi kesehatan, menyembah hanya kepada Allah, salat, puasa, zakat, semuanya ikhlas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga saat berdoa meminta sehat, meminta rezeki, meminta kebahagiaan dunia dan akhirat dumateng Allah, maka insya Allah akan baik kehidupannya. Kemudian ingkang nomor kalih, rukun iman yaitu beriman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa Allah itu menciptakan malaikat sebagai utusan Allah, wakil-wakil Allah yang mengurusi permasalahan-permasalahan di langit ataupun di bumi. Seperti malaikat Jibril menurunkan wahyu, malaikat Mikail menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Bapak-bapak wonten ing mriki kathahipun petani. Nggih, petani yakin bahwa Allah itu yang menumbuhkan tanaman, meyakini Allah yang menurunkan hujan melalui malaikat naminipun Mikail. Ya, maka bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supados panenipun lancar, panenipun sae, ndonga nyuwun dumateng Allah. Ya. Tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa ada malaikat yang selalu mencatat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu perbuatan, suatu ucapan kecuali enten malaikat yang selalu dekat mengawasi, mencatat seluruh perbuatan kita. Kita yakin dalam hati kita seperti itu, maka insya Allah perbuatan kita akan baik, ucapan kita akan sae, amargi yakin ada malaikat ingkang nyatet. Kemudian yang ketiga adalah beriman terhadap kitab suci. Kita harus meyakini Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan petunjuk jalan yang lebih baik, mergi ingkang langkung sae. Kalau kita ingin jalan lurus, jalan ingkang sae, jalan ingkang memasukkan kita ke dalam surga, maka kita nderek Al-Quran, pedoman hidup kita. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Pripun carane pun, yang pertama diwaos, ya, selalu kita baca. Bagaimana tiang Islam Al-Quran sebagai pedoman hidup tetapi tidak pernah dibaca, ya, maka juga tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa mengetahui. Yang pertama adalah kita harus purun maos langkung rumiyin, diwaos. Ingkang nomor kalih, dipahami artinipun, maknanipun di dalam Al-Qur'an itu apa artinya, tafsiripun, kemudian terjemahanipun nggih, sakniki sampun kathah Al-Qur'an terjemahan. Al-Qur'an itu pedoman hidup kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Menawi kawula panjenengan sami pingin hidup ingkang sae, hidup ingkang leres, nderek petunjukipun Al-Qur'an. Dipahami, dipraktekaken wonten gesang kehidupan sehari-hari. Kemudian iman, keyakinan ingkang nomor sekawan, kita beriman dengan adanya Nabi dan Rasul, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para Nabi, juga menurunkan para Rasul ke muka bumi untuk membimbing, membimbing umat manusia kawula panjenengan sami supados boten tersesat. Maka Rasulullah langsung datang berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh umat manusia. Kita jadikan Rasul itu sebagai suri toladan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku suri toladan ingkang sae. Kita teladan niku kedah kita contoh, kita tiru dalam kehidupan keluarga nggih. Kula panjenengan sami sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, kepala rumah tangga, bagaimana contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kita tiru, kita contoh, karena itulah yang terbaik. Khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk ingkang paling sae niku petunjukipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah iman terhadap hari akhir. Kita yakin bahwa kehidupan kita di dunia hanya sementara, ada batasnya, ada akhirnya. Kemudian kita akan berpindah di alam akhirat, alam kubur, kemudian alam akhirat yang di sana ada surga, ada neraka. Ini selalu kita ingat di depan mata kita, selalu terngiang di benak kita, pemikiran kita, surga, neraka. Semua yang kita lakukan semuanya tertuju agar kita bisa masuk surga, terhindar dari siksa neraka. Kemudian yang terakhir adalah iman terhadap takdir. Semua kejadian yang ada di alam semesta itu sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan, sudah Allah putuskan, sehingga kita bisa bersabar saat menerima ujian dan cobaan, dan kita bersyukur saat mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Segala sesuatu kejadian di langit dan bumi yang terjadi pada diri kita, semuanya telah ada dalam kitab takdir sebelum kita diciptakan. Ya, ini harus kita yakini, harus kita tanamkan kuat dalam hati kita. Niki artosipun iman. Tiang ingkang mukmin, tiang ingkang iman niku ngoten niku. Ya, yakin percaya bahwa Allah pencipta, Allah adalah sesembahan, Allah selalu mengawasi, melihat kita, yakin bahwa ada malaikat, yakin adanya kitab sebagai petunjuk dalam kehidupan, yakin adanya para nabi dan rasul yang kita ikuti, kita contoh, yakin adanya hari akhir yang kita akan merasakannya, yakin adanya takdir. Niki tiang ingkang iman seperti itu, agar kita bisa masuk surga. Syarat yang pertama, wow, kedah nggadai iman, keyakinan, terutama rukun iman yang 6. Ini tidak boleh lepas, tidak boleh kelentu, tidak boleh salah dalam meyakini rukun iman ini. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sesungguhnya kebaikan itu adalah dengan kita beriman kepada Allah, kemudian kita beriman dengan adanya hari akhir, dan beriman kepada malaikat, kepada kitab, dan juga kepada para nabi dan rasul. Ya, ini inti dari kebaikan agar kita bisa masuk surga, harus yakin dan percaya dengan rukun-rukun iman di atas. Kemudian syarat ingkang nomor kali, bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah manah kawula panjenengan sami yakin Allah itu pencipta kita, ada malaikat, ada kitab, ada surga, ada neraka, maka Allah di dalam kitab sucinya memberikan dawuh, enten dawuh, perintah. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya ada larangan. Maka sikap kita ngestoaken dawuhipun Allah, perintah-perintah Allah kita laksanakan, awisan-awisanipun Allah dalam kitab suci tadi kita tinggalkan dan kita jauhi. Niki artosipun amal. Amal niku berarti napa? Ngestoaken dawuhipun Allah, melaksanakan perintah Allah dalam kitab suci yang sudah kita imani. Kita meninggalkan, menjauhi awisan-awisanipun Allah, larangan-laranganipun Allah yang ada dalam kitab yang sudah kita yakini dalam hati kita. Kemudian tidak cukup hanya sekedar amal, tetapi juga harus amal solih. Amal solih artinya adalah amal yang didasari ikhlas dan mengikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya boten angsal didasari dengan keterpaksaan, dipaksa oleh tiang sepuh, dipaksa oleh guru, dipaksa oleh tiang sanes dalam melaksanakan dawuhipun Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Boten angsal terpaksa, tetapi kedah ikhlas, semuanya didasari ketulusan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harus mengikuti sunnah, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan perintah Allah, salat, bagaimana salat ingkang leres, kita bertakbir, bagaimana kita maos Al-Fatihah, bagaimana kita rukuk, bagaimana kita sujud, bagaimana tahiyat, pripun salam, niki enten petunjuk. Sudah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kalian mirsani, melihat aku salat. Jadi kita salat itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita. Karena Rasulullah sudah memberikan petunjuk secara tertulis, secara lisan ataupun langsung melalui praktek amal perbuatan. Kemudian juga saat kita puasa, nggih poso, niku niatipun nopo? Apakah kita puasa niat ikhlas ngelaksanakan dawuhipun Allah? Ataukah kita puasa amargi malu dengan tonggo tepalih, tonggo kudo poso, konco-konco kudo poso, keluarga kudo poso, isin malu kalau tidak puasa. Ini juga keikhlasan saat beribadah. Kemudian saat kita zakat, zakat apakah ikhlas atau hanya melu-melu? Tiang sanes, tonggo tepalih, zakat, kita juga ikut zakat, tetapi tidak mengetahui dasarnya, ilmunya, cuma ikut-ikut orang lain. Niki juga harus ikhlas. Semuanya kedah didasari keikhlasan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngemutaken di dalam surat Al-Mulk ayat ingkang nomor kalih, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Nggih, kawula panjenengan sami riyin niku mati, dereng punya nyawa. Kita semuanya dulu mboten enten. Wal hayata, kemudian Allah menciptakan kehidupan untuk kita. Allah meniupkan ruh, Allah meniupkan nyawa sehingga kita hidup. Liyabluwakum, tujuanipun napa? Allah ingin menguji, Allah ingin mirsani, Allah ingin mengetahui, ayyukum ahsanu amala, sinten tiang ingkang langkung sae amalanipun. Nggih, Allah nedahaken, Allah pengin mirsani, Allah ingin mengetahui sinten ingkang paling sae, yang lebih baik amalanipun. Nggih, dados amalan niku sing sae, yang bagus, bukan yang banyak senes kathah, tetapi sae, amalan ingkang sae. Amalan ingkang sae niku bagaimana caranya agar amalan kita baik? Maka dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Fudzail bin Iyad rahimahullahu taala, amalan yang baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan juga amalan ingkang paling cocok mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan ingkang ikhlas. Sami-sami nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang sholat, sama-sama sholat di masjid, sama-sama sholat sofi pun sareng di Masjid Ar-Rahmah misalipun, sholat di sof pertama. Akan tetapi bijine niku benten, pahala yang didapatkan saged benten, bisa berbeda. Tiang niki bijine 90, enten melih bijine 80, pahalanya berbeda. Amargi nopo? Amargi benten, ikhlasipun benten. Benten kecocokan dengan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin ikhlas maka semakin banyak kathah pahalanipun. Semakin cocok sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka juga akan semakin kathah inggil ganjaranipun. Ya. Amalan yang paling ikhlas dan amalan ingkang paling leres sesuai dengan sunnah. Amalan yang sudah dilakukan dengan ikhlas, ikhlas tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak diterima, boten ditampi. Contonipun salat subuh, enten tiang sholat subuh ikhlas tetapi sekawan rokaat. Sholat subuh kok sekawan rokaat, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat subuh niku namung kalih rokaat, maka amalanipun nggih mboten ditampi Allah walaupun ikhlas. Kemudian apabila amalan sudah benar sesuai dengan sunnah Nabi tetapi juga tidak ikhlas, terpaksa bukan karena Allah, maka juga tidak akan diterima, mboten ditampi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha dalam setiap amal perbuatan kita, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, kita berusaha ikhlas semata-mata ngestoaken dawuhipun Allah dan berusaha nderek petunjukipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sinten tiyang ingkang melakukan suatu amal tetapi mboten derek ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalanipun niku tertolak, mboten ditampi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penjelasan dari sifat tiang ingkang Allah lebetaken wonten ing swarga kedah nggadahi sifat iman ingkang nomor sepindah, manahipun keyakinanipun leres tentang Allah, malaikat, kitab, hari akhir dan takdir. Kemudian ingkang nomor kalih urun beramal kesainan, amal kebaikan, sholat, siam, zakat, haji, infak dan sedekah sesuai dengan kemampuan, didasari dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan dua hal ini, iman dan amal soleh, mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala ngelebetakan kawula panjenengan sami kita semuanya, Allah kumpulkan dan Allah masukkan ke dalam surganya. Ya, sampai di sini bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang kawula hormati, ingkang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat penghuni surga, semoga kita bisa mempunyai sifat iman dan amal soleh sehingga kita semuanya bisa masuk surga. Saat deringipun kawula cekapi, menawi ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo dipersilahkan. Nggih. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk akan dibebaskan dari siksa kubur. Wallahu ta'ala alam, sepengetahuan saya hadis tersebut lemah ya, hadisnya tidak bisa dijadikan hujah. Hadis yang menyerangkan membaca surat Al-Mulk bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Ya, hadis yang lemah. Ya. Kemudian ada pertanyaan berkaitan dengan permasalahan apa? Sesuatu yang kita saksikan mungkin di media sosial berkaitan dengan permasalahan sesajen ya, sesajen, bagaimana sikap kita dan juga cara mengingkari sesajen. Baik, yang pertama bapak-bapak, ibu-ibu, tentu saja kita sebagai umat Islam meyakini bahwa sesajen yaitu sesuatu ya, sesajen itu sesuatu yang diberikan, dipersembahkan kepada selain Allah, baik berupa makanan atau daging sembelihan, itu sesuatu yang kemungkaran, suatu kesyirikan ya, dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah ya, termasuk sesajen. Sesajen itu biasanya enten sembelihan ayam atau daging ya. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan nusuki, sembelihanku, kita menyembelih yang berupa ibadah, ada ketundukan seperti saat kurban nggih, berkurban Idul Adha, itu menyembelih binatang dalam rangka ketundukan kepada Allah, ini ibadah. Akan tetapi kalau menyembelih binatang ada ketundukan kepada selain Allah, niku termasuk kemungkaran, sesuatu yang tidak benar. Ya, kita meyakini semuanya seperti itu. Sesajen itu sesuatu yang salah, tidak ada ajaran dalam Islam, bahkan termasuk kesyirikan. Akan tetapi dalam permasalahan mengingkari amar ma'ruf nahi mungkar, permasalahan sesajen atau yang lain, perlu dilihat panggenan, tempatnya nih, panggenanipun ya, apakah tempat sesajen itu di wilayah kekuasaan kita ataupun atau bukan, atau di luar wilayah kekuasaan kita. Kalau memang wilayah panggenanipun itu kekuasaan kita, di rumah kita enten sesajen tiang, menaruh sesajen di depan rumah kita, atau ada orang menaruh sesajen di kebun kita, ya kita tendang, kita buang. Itu hak kita, itu kekuasaan kita, boleh. Akan tetapi menawi panggenan pun itu bukan kekuasaan kita atau milik orang lain, panggenan tiang sanes, ya harus kita pertimbangkan. Tidak boleh kita kemudian merusak atau mengingkari dengan sembarangan. Ya contohnya kalau ada salib, salib, patung salib atau patung Yesus, tetapi panggenani pun di rumah tetangga kita, kita punya tetangga non-Islam, di rumahnya ada salib, di rumahnya ada patung Yesus, kita suatu hari berkunjung, bertamu di rumah tersebut, ada kemungkaran, ini patung Yesus kemungkaran, ini salib kemungkaran, tetapi panggenan, ini rumah orang lain, milik orang lain, ya tidak boleh kita tendang atau kita hancurkan patung tersebut atau salib tersebut, karena panggenan, tempatnya memang bukan milik kita, bukan kekuasaan kita. Ya itu yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman dulu, saat di kota Mekah, saat di kota Mekah, di Ka'bah itu banyak patung-patung berhala, banyak sekali patung-patung berhala, tetapi Rasulullah tidak langsung hancurkan, tidak langsung ditendang, karena bukan kekuasaannya, bukan wilayahnya saat awal dakwah Islam. Tetapi saat setelah Rasulullah hijrah di kota Madinah, kemudian berhasil menguasai kota Mekah tahun 8 Hijriah, berhasil menguasai Ka'bah, maka Rasulullah hancurkan semua patung-patung yang ada dalam Ka'bah, ada 360 patung dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sudah berkuasa, sudah menang. Ya, tetapi dulu waktu Rasulullah masih lemah awal Islam, ya dibiarkan, bukan kekuasaannya, bukan wilayahnya. Ya, seperti itu insyaallah yang tepat, yang benar, sikap menghadapi sesajen-sesajen tersebut. Ya, kita cukupkan sampai di sini, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.